Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى Kita sekarang masuk ke bab baru tentang permasalahan al-istiwa. Istiwa Allahi ala arsihi fawqa samawatihi. Istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya, fawqa samawatihi, di atas langit, langit yang Allah ciptakan subhanahu wa ta'ala. Al-istiwa termasuk di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan bagi dirinya, yang dimana sifat istiwa ini termasuk sifat fi'liyah. Al-istiwa termasuk dari sifat fi'liyah. Kita mengetahui dari sisi jenis-jenis sifat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat dzatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah, apa itu sifat dzatiyah? Sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala kapan saja dan di mana saja senantiasa, mulai dari dahulu sampai sekarang dan yang akan berikutnya, sifat ini tidak akan bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat dzatiyah. Allah senantiasa disifati dengan sifat-sifat ini. Nah, di antaranya apa banyak? Di antaranya sifat al-hayat, ya, kehidupan, al-basar, wasama, mendengar, melihat. Begitu juga dengan al-yad, tangan, al-wajah, wajah, dan yang lain-lainnya. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala dzatiyah. Adapun yang kedua, sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kaitannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkehendak, ya, maka Allah melakukannya. Seperti itu. Di antaranya sifat nuzul, turun ke langit dunia, kemudian sifat ad-dahik, sifat al-ghadab, begitu juga sifat al-istiwa. Al-istiwa seperti itu. Jadi istiwa Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk dari sifat fi'liyah. Apa itu artinya istiwa? Al-istiwa dari sisi bahasa Arabnya sudah ma'ruf. Artinya al-ulu wal-irtifa'. Kalau istawa ala, ya, artinya itu al-ulu wal-irtifa', yakni tinggi dan naik, berada di ketinggian dan naik. Ini artinya istiwa dalam bahasa Arab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ya'taqidu ashabul hadith Wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawati ala arshihi kama nataqa bihi kitabuhu fi qawlihi azza wa jal fi surati Yunus inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al'arsh yudabbiru al-amra ma min syafi'in illa min ba'di izni. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas langit, artinya di atas arsnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus, sesungguhnya Rabb kalianlah Allah yang menciptakan langit-langit tersebut dan juga menciptakan bumi dalam 6 hari. Nah, Allah dari sini kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi masanya berapa lama? 6 hari. Nah, hikmah yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah berkehendak bisa saja langsung dalam sekejap Allah ciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, artinya memiliki menghendaki perkara tersebut terjadi selama 6 hari dengan hikmah yang ada. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika penciptaan langit dan bumi belum beristiwa. Ya, di atas 'arsy-nya. Ya, makanya kita katakan kalau istiwa ini sifat dzatiyah maka tidak benar. Mengapa? Karena telah lewat sifat dzatiyah, itu sifat yang Allah tidak akan terlepas. Sifat yang Allah senantiasa disifati kapan saja. Nah, keberadaan Allah, sifat-sifat ini, Allah senantiasa disifati dengan sifat-sifat ini sesuai dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala kapan saja. Sementara dari ayat ini kita mengetahui secara nas bahwa ketika Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 hari, ya, baru setelah itu summa. Paham ya, kata-kata summa menunjukkan tartib ma'amuhlah. Tartib ma'amuhlah. Apa itu maksudnya? Kalau kita dalam bahasa Arab mengatakan ja'a Muhammadun summa Zaidun. Datang Muhammad kemudian Zaid. Ya. Ini menunjukkan tartib, artinya ada urutan. Ja'a Muhammad. Berarti Muhammad duluan datang, kemudian baru Zaid. Berbeda ketika memakai kata waw dan. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ini tidak melazimkan siapa duluan datang. Pokoknya ada Muhammad dan Zaid. Tapi ketika mengatakan summa, berarti menunjukkan bahwa Muhammad datang dahulu, baru kemudian Zaid. Sama dengan ini. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Summa istawa 'alal 'arsy. Ya, berarti sempat ada masa di mana Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu belum beristiwa. Setelah penciptaan langit dan bumi, summa istawa 'alal 'arsy, baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Karena Allah menghendakinya. Seperti itu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sifat istiwa itu termasuk sifat fi'liyah, sifat yang kaitannya dengan irada Allah subhanahu wa ta'ala, masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak, Allah lakukan. Wa qawluhu fi surati ra'di Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Naam, Allah lah yang mengangkat langit tanpa adanya penopang-penopang, tanpa adanya tiang-tiang, sebagaimana kalian menyaksikannya, baru kemudian beristiwa di atas al-arsy. Ketika Allah menaikkan langit, artinya menciptakan langit. Nah, seperti itu. Wa qawluhu fi suratil furqan thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Naam, tsumma istawa 'alal 'arsyir rahmanu fas'al bihi khabira. Kemudian Allah beristiwa di atas al-'arsy. Maka memohonlah. Naam, bihi khabira. Memohon kepada Allah Zat yang maha khabir, yang maha mengetahui seluk-beluk hati manusia. Ya, maka memohonlah kepada zat tersebut. Wa qawluhu fi surati sajdah summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas al-'arsy. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-istiwa. Ya. Karena di sini ada dari kalangan ahlu bid'ah yang menolak sifat istiwa. Kata mereka alasannya bahwa istiwa kalau kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala berarti kita menetapkan tempat bagi Allah. Kalau kita menetapkan tempat bagi Allah berarti ini kata mereka ini akalnya mereka yang rusak. Berarti Allah itu terbatas dikelilingi atau dibatasi pada tempat. Kata mereka seperti itu. Ini tentunya perkara yang batil, syubhat yang tidak tepat. Pertama, sudah dalil sekian banyak. Kita lanjutkan pembacaan dalilnya. Wa qawlu subhanahu Allahu allazi khalaqa samawati wal arda sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Wa qawluhu ilayhi yas'adul kalimut thayyibu. Naam. Wa qawluhu yudabbirul amra minas samai ilal ardh tsumma ya'ruju ilayhi. Amin tu man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Di atas langit. Dalil berarti mereka dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah serta Asy'ariyah. Nah, yang mengingkari sifat istiwa tentunya yang pertama menyisih dalil. Yang kedua, nah, kan sudah lewat bersama kita bahwa akal manusia ini sangat terbatas. Sehingga ketika ada hal-hal yang itu di luar jangkauan akal, ya, ini sesuatu yang sangat masuk akal. Enggak seperti itu? Ketika ada hal-hal yang di situ akal tidak mampu untuk menjangkaunya, itu sesuatu yang sangat masuk akal. Dalam perkara dunia sudah lewat dan sudah ana ulangi berkali-kali, orang itu paham dan bisa menerima. Nah, bahwa ada hal-hal yang memang ternyata akal kita ini tidak mampu untuk mendapatkannya, kecuali dengan diajari. Kalau tidak ada yang mengajari, ya nggak mampu. Seperti itu. Sudah lihat bersama kita permisalan beberapa makhluk. Ya kan? Bagaimana kok makhluk ini mau menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Sementara sesama makhluk saja satu dan yang lainnya tidak mampu untuk menjangkau ilmu yang sesama mereka. Sama-sama makhluk, antara hewan dengan manusia, hewan tidak mampu menjangkau ilmunya manusia. Nah. Ini sama-sama makhluk. Tayib, sama-sama manusia. Anak kecil berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak mampu menjangkau ilmunya orang kuliah atau dokter yang sudah bergelar S2 atau bahkan S1 tidak mampu. Atau bahkan lebih dari itu, sesama makhluk, sama-sama orang besar atau sama-sama orang sudah dewasa, yang satunya petani berladang atau bercocok tanam, yang satunya misalnya seorang profesor di bidang nuklir, di bidang kimia. Nah, kemudian sang petani tadi itu silahkan dia untuk membuka buku-buku yang berkaitan dengan kimia dan nuklir tersebut atau hal-hal yang bernuklir itu, tidak bisa. Akalnya tidak menjangkau, kecuali kalau dia diajari. Kecuali kalau dia diberitahu. Kan seperti itu. Nah, maka sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengajari manusia bahwa Allah memiliki sifat-sifat ini. Allah melakukannya seperti ini. Nah, tapi Allah tidak memberitahu bagaimana hakikatnya, kenyataannya. Allah tidak memberitahu. Ada hakikatnya, tapi kita tidak tahu. Maka perkara yang wajar, bukan? Tadi itu pun sangat wajar. Akal kita sangat bisa memaklumi bahwa Hal seorang nelayan tidak mampu untuk menjangkau seprofesor nuklir itu sesuatu yang masuk akal? Lebih-lebih ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hanya otak mereka yang rusak saja yang kemudian mengingkari sifat-sifat ini. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa akhbara Allah Subhanahu an Fir'aun al-la'in annahu qala li Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa innama qala dhalika li annahu sami'a Musa alayhi salam yadhkuru anna rabbahu fis sama ala tara ila qawlihi la wa inni la'adhunnuhu kadhiba ya'ni fi qawlihi inna fis sama'i ilahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Firaun al-la'in mal'un yang terlaknat bahwa Firaun ini berkata kepada Haman, salah satu pembesar-pembesar Firaun, bangunkan aku sarha la'ali ablughul asbab. Ini mau menyindir, mau menganyek Musa, buatkan aku tangga bangunan yang dengan itu aku bisa sampai ke langit. Nah, asbab as-samawa, tangga-tangga menuju langit. Fa'at tali'a ilagan itu aku bisa lihat, aku bisa menjangkau Rabbnya Musa. Wa innila adzunnuhu kadhiba, kata Fir'aun, dan aku yakin bahwa Musa itu berdusta. Nah, ini ucapannya Fir'aun. Ya, katanya mu'alif di sini, sesungguhnya Fir'aun mengatakan yang demikian ini karena dia mendengar Musa mengatakan bahwa Rabbnya ada di langit. Nah, artinya akidah ini bukan hanya sekedar akidah umat Muhammadiyah, tapi umat-umat yang terdahulu pun meyakini. Perkara ini pun telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat yang sebelumnya. Di antaranya Musa. Nah, tidakkah engkau melihat terhadap firman Allah, wa inni la'adzunnuhu kadhiba? Yani Firaun meyakini bahwa Musa ini berdusta. Kenapa? Keucapannya bahwa di langit, di atas langit itu ada ilah, ada sesembahan. Maksudnya di sini mu'alif, orang yang mengingkari istiwa atau kedudukan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, nah ini Firaun. Nah, tidak ada bedanya dengan Firaun. Seperti itu. Nah, maka sangat disayangkan sebagian kaum muslim atau sebagian orang yang menisbahkan dirinya sebagai bagian dari Islam dan kaum muslimin kemudian mengingkari sifat-sifat seperti ini. Dalam ayat ini jelas orang-orang yang mengingkari Allah berada di atas langit ini semodel-model dengan Firaun. Waliyadzubillah. Artinya perkara enggak gampang, perkara akidah manhaj seperti ini, akidah seperti ini itu perkaranya besar. Orang yang mengingkari itu kelas-kelasnya kelas-kelas musuh-musuh Allah yang juga kelas berat. Seperti itu. Kemudian mereka masih mau mengingkari dengan berbagai macam syubhat dan alasan. Wa ulama'ul ummah wa ya'nul a'immah minas salaf rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah 'ala 'arsyih wa 'arsyuhu fawqa samawatihi yusbituna min dhalika ma athbatahu Allah ta'ala wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna ar-rabb jalla jalaluhu fi khabarihi wa yutlikuna ma atlaqahu Allah min istiwa'ihi 'ala al-'arsy wa yumirrunahu 'ala dhahirihi wa yakiluna 'ilmahu ila Allah wa yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Berkata mulai di sini, sesungguhnya ulama umat ini, ya, dan para a'immah dari kalangan salaf tidak ada yang berselisih bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dan arsy-Nya itu di atas langit-Nya. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar. Nah, Allah Rasulullah SAW ditanya tentang arsy, masaluhu fil kursi kamasali al-halaqah tulqa fi sahra. Naam. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Permisalan arsy dengan kursi Allah itu seperti cincin yang dilepar di padang pasir yang luas. Itu padang pasir, arsnya, permisalannya. Kursi Allah itu seperti cincin tadi. Sementara permisalan kursi Allah dengan langit dan bumi sama seperti itu. Nah, permisalan kursi Allah dengan langit dan bumi sama seperti yang tadi itu. Cincin dilemparkan ke padang yang luas. Padang yang luas tadi itu kursi, langit dan bumi itu cincin itu. Nah, berarti bisa kita bayangkan bagaimana arsnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kursinya Allah, kursi di sini sebenarnya datang dari Ibnu Abbas, tafsir kursi adalah maudhi' al-qadam. Maudhi' al-qadam. Hah? Tempatnya apa ini? Kaki, telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala itu kursinya. Seperti itu. Belum lagi arsnya. Dari sini kita, dan gak perlu dibayangkan, tapi kita cukup mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Azim, yang maha akbar, yang maha agung, akbar, paling besar dari segala-segalanya. Nah, tentunya makhluk Allah mau sebesar apapun dan Al-Khaliq tidak ada apa-apanya. Seperti itu. Artinya bisa kita bayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Malik di sini, mereka para ulama ini, para salaf ini menetapkan dari sifat-sifat Allah itu apa-apa yang Allah tetapkan, dan mereka pun beriman dengannya dan meyakini Ar-Rabb, meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam khabar-khabarnya. Wa yutlikuna ma atlaqahu Allah min istiwa'ihi 'alal 'arsy, dan mereka pun mengitlakan, artinya tidak mengkait-kaitkan. Ketika Allah menyebut secara mutlak bahwa Allah beristiwa di atas ars tanpa dikaitkan istiwanya begini atau begitu, maka kita salaf atau para ulama salaf yang kita dituntut untuk mengikutinya pun tidak mengkait-kaitkannya. Seperti itu. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengerti tentang dirinya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling paham dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak mengkait-kaitkannya. Sehingga kita pun selesai. Siapa yang lebih paham tentang Allah? Hah? Siapa? Yang paling paham tentang Allah siapa? Pertama sekali. Hah? Ada yang bisa menjawab? Siapa Salman? Hah? Malaikat Jibril. Siapa? Hah? Allah sendiri. Ini zat yang paling paham tentang Allah, ya Allah sendiri. Seperti itu. Nah, ternyata Allah tidak. Sudah cuma mengkhabarkan seperti itu. Nah, masa kemudian kita lancang, oh yang maksud dengan istiwa itu istaula. Maksudnya itu, nah ini. Maksudnya siapa? Nah, Allah sendiri sudah mengatakan seperti itu, ya sudah selesai. Wa yumirrunahu 'ala dhahirihi, dan mereka para salaf membiarkan ayat ini lewat, datang secara zahirnya. Seperti itu. Oh, maksudnya itu siap mana dalilnya? Sudah, hukum asal dari apa-apa yang datang dari Al-Qur'an, dari nas itu sesuai zahirnya. Sampai ada nas lain atau ayat lain atau dalil lain yang menjelaskan bahwa maksudnya bukan seperti itu. Nah, makanya para sahabat ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, hukum asalnya mereka memperlakukan secara zahirnya. Nah, contohnya kisahnya Adi bin Hatim, ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr. Paham ya tentang puasa? Itu kan di ayat ini dikatakan makan dan minum sampai jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Maka Adi bin Hatim mengambil benang hitam, taruh bawah bantalnya, benang putih taruh, dilihat. Kalau sudah terlihat ini putih, ini hitam, ya zaman dahulu gak ada listrik, artinya ketika malam benar-benar gelap, susah terbedakan. Sampai terlihat beda, oh baru dia menghentikan makan dan minumnya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, bukan seperti itu maksudnya. Nah, syahidnya di sini para sahabat paham bagaimana bermuamalah dengan Al-Quran. Hukum asal dari Al-Quran itu sesuai dengan zahirnya. Ini hukum asalnya. Ada yang tidak sesuai dengan zahirnya, Allah dan Rasulnya akan jelaskan. Kisahnya juga tentang syirik. Ya. Walladzina amanu wa lam yadlimu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Naam. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan sebuah kezaliman. Mereka itulah yang akan mendapatkan nanti di akhirat rasa aman, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Zahirnya yang diambil para... Ini pemahaman sahabat. Kita ikuti ini bagaimana sahabat bermuamalah dengan Al-Qur'an. Nah, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan itu maksudnya. Tapi di salam maksudnya dalam surat Luqman. Ayla ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Syahidnya di sini ini kejadian terjadi dengan sahabat dalam beberapa kali kejadian. Dan Rasulullah tidak menyalahkan cara sahabat memperlakukan Al-Qur'an. Tidak. Seperti itu sehingga ketika tidak ada penjelasan tafsir dari zahir ayat-ayat sifat, jadi itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wayakiluna ilmahu ilallah. Ini hati-hati. Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala tidak bermaksud karena begini, menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang dimaksud dengan ilmunya di sini ya, bukan maknanya. Wayakilun ilmahu ilallah. Menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat bersama kita sebuah firqah dalah mudillah munharifah an manhajis salaf. Yang firqah ini dalam permasalahan asma sifat lebih berbahaya dari Jahmiyah, Al-Qadariyah, Mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Nah, kenapa? Karena firqah ini orang lebih gampang terkecoh karena syubhahnya lebih tipis. Nah, siapa ini? Ada yang masih ingat? Sudah pernah lihat bersama kita ini? Berkaitan dengan ini. Wayakiluna ilmahu ilallah. Menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat? Naam. Endaman. Ndak ya Bazilfa? Hah, bukan. Naam. Manyadzkur. Kita mengetahui bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita serahkan kepada Allah itu apanya? Hah? Apanya? Hah? Kaifiyah, hakikat, cara dan yang lain-lainnya. Ya. Adapun maknanya itu Pak, apa namanya? Mafhum. Kita pun tahu maknanya. Seperti adapun kaifiahnya, adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Kita enggak tahu. Ada itu hakikatnya. Kaifiah itu ada, tapi di sisi kita majhulah. Ya. Paham ya? Sementara firqah tersebut mengatakan kita tetapkan Allah beristiwa. Oh iya, kita tahu Allah memiliki tangan. Bagaimana maksud? Maknanya apa? Wah, kita serahkan kepada ilmunya, kita serahkan kepada Allah. Maknanya kita serahkan kepada Allah. Ini bahaya. Ini hati-hati. Dan firqah yang seperti ini. Coba lihat. Tampaknya, iya benar ya. Ilmunya kita serahkan. Udah. Ayat ini sudah kita serahkan kepada Allah. Seperti itu. Maknanya, hakikatnya, semua kita serahkan kepada Allah. Seperti itu. Tampaknya. benar, tapi ternyata ini keliru besar. Firqa ini kalau kita ikuti tata caranya akan habis itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan kita ingkari tanpa kita sadari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa firqa ini? Bukan. Man yadhkur? Endaman? Endak ya musannif? Anta musannif? Naam. Fadal. Man hum? Naam. Endak ya mujahid? La, bukan mujassimah. Aba Nufail. Ahsan tayahi barakallahu fik. Al mufawwidah. Ya. Ini firqa sangat berbahaya. Berbahaya dari siapa itu? Subahnya lebih samar, lebih tipis. Mufawwidah ini artinya dalam bahasa Arab diambil dari kata tafwid. Fawwada, yufawwidu, tafwidan. Apa arti tafwidan? Tafwidan itu menyerahkan. Nah, seperti itu. Mufawwidah mereka madzhabnya menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau enggak paham maksudnya, oh iya benar iya kita serahkan kepada Allah ya. Tapi ada maksud tersembunyi yang berbahaya. Ini keberadaan firqah mufawwidah ini kita bisa mengambil pelajaran. Suatu kelompok menyimpang yang apabila penyimpangannya semakin samar dan semakin tersembunyi dari umat, ini jauh lebih berbahaya. Nah, dari sini kita mengetahui jamaah tabligh, ikhwan muslimin, sufiyah, apalagi khawarij, tanpa bermaksud meremehkan dan mengecilkan bid'ahnya, ini masih lebih ringan dibanding siapa? Sururiyah, kutbiyah, hizbiyah. Mengapa? Karena ini orang-orang ini, hizbiyah ini, rojaiyah, dan yang lain-lainnya, halabiyah, ini mereka mengaku-ngaku salah. Nah, mengaku-ngaku salah. Orang banyak terkecoh dengan mereka. Oh iya, mereka mengajarkan tauhid, mereka membantah Syiah juga, mereka membantah Khawarij. Bagus kok mengajak kepada sunnah. Nah, ini banyak orang terkecoh. Ini model seperti ini jauh lebih jahat. Kalau jamaah tabligh Khawarij, alhamdulillah orang-orang yang cinta dengan sunnah paham. Seperti itu. Nah, tapi model udara seperti ini, hatta dari kalangan orang yang sudah ngaji lama pun terseret. Hem tuh ya ikhwan, makanya mengapa para ulama itu sering mengingatkan umat terhadap model-model seperti dari zaman ke zaman. Di tiap zaman tuh ada firqah-firqah yang itu penyimpangannya itu lebih samar. Itu yang lebih membahayakan oleh umat, itu yang lebih ulama sering ingatkan dan peringatkan. Baik, sehingga fadlikum tolong diperhatikan, bukan maksud dari Imam Mustabuni wayakilun ilmahu ilallah, menyerahkan ilmunya kepada Allah itu kemudian maknanya juga diserahkan kepada Allah. Artinya kita tidak tahu maknanya. Tidak. Jadi maksud di sini adalah hakikatnya. Ilmu tentang hakikat sebenarnya, ilmu tentang kaifiyahnya sifat tersebut. Dan mereka para salaf ini mengatakan aman nabihi kullu min indi rabbina. Kami beriman dengannya dan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa may yadhakkaru illa ulul albab. Kama akhbarallahu taala anir rasikhina fil ilmi annahum yaquluna dzalik. Waradiyahu minhum fa asna 'alaihim. Nah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang rasikhina fil ilm, ya, bahwa mereka pun mata seperti itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullu min indi rabbina. Nah. Siapa yang bisa? Ini sudah lewat juga bersama kita ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini cara membaca yang pertama. Boleh. Boleh juga berhentinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Berhenti di sini boleh juga. Apa perbedaannya? Siapa yang masih ingat? 6. Apa perbedaan ayat berhentinya dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah? Atau boleh berhenti dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rusuh dalam ilmu, artinya para ulama. 6. Berarti yang dimaksud apa? Ini sudah pernah ana jelaskan juga ini. Nah. Al ilmu bi kasrati muzakarah. Ilmu itu dengan banyaknya diulang-ulang. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak dapat dengan enak-enakan. Artinya kalau dapat ilmu ya capek dalam ilmu gitu. Sebagaimana kita ingin dapat dunia capek, dapat ilmu ya harus capek. Murojaah. Walaupun sebetulnya pada hakikatnya alhamdulillah, kalau kita punya manajemen yang bagus dalam belajar, enggak susah, alhamdulillah Allah bisa mudahkan. Setiap hari tinggal dibuka. Nah, sisakan waktu 10 menit saja. Besok nih, bangun pagi atau nanti sebelum tidur coba buka yang pelajaran yang sudah 10 menit atau 15 menit. Sisakan waktu untuk WA-nya ditinggal dulu sebentar. 10 menit atau 15 menit saja. Besok paginya bangun habis sholat subuh 10 menit. Ini insyaallah. Nah, tinggal kemauan kita saja sebetulnya. Mau apa enggak? Gitu. Buktinya mau kalau sudah masuk dunia ngejar sesuatu, wah luar biasa. Yang enggak bisa atau enggak punya pun diadakan supaya bisa punya. Nah, butuh sesuatu enggak ada uangnya. Mau kemana pergi misalnya, rihlah, ayo kemana situ ya, kapan, ntar 4 bulan lagi, dikumpulkan uang, bisa rihlah ke mana misalnya, ke pulau fulan misalnya, gitu ya. Nah ini lebih berharga. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Rajo ya ikhwan, ilmu ini di murojaah. Nah, bagus mau hadir ke majelis ilmu itu sudah suatu langkah yang sangat besar dalam menuntun kita untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak cukup. Nah, bukan hanya sekedar datang ke majelis taklim, tapi ilmu itu di gitu. Nah, sehingga jangan apa namanya, jangan lemah gitu. Fasta'in billah wala ta'jaz. Nah, jangan lemah. Ista'in billah wala ta'jaz. Jangan lemah. Bisa. Seperti itu. Baik, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Nah. Ya. Ya. Yang benar berarti kita harus benar hanya memahaminya secara makna saja. Bukan, artinya memahaminya bukan secara makna, tapi kita memahami secara zahir. Bahasa Arab itu turun Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Dan makna yang tersurat gitu ya, zahir itu makna yang tersurat ya. Makna yang tersirat itu makna batin gitu ya. Makna yang tersurat zahirnya ya itu yang kita pegang. Seperti itu. Contohnya misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. So, itulah tangan itu bahasa Arabnya maksudnya apa, tangan itu sudah sesuatu yang paham. Nah itu. Nah, kita maknanya sudah jelas, wadih. Maknanya jelas. Tapi hakikat tangan Allah, ya, bentuk tangan Allah bagaimana? Enggak tahu gitu. Nah. Hah? sifat khobariyah. Lain lagi, itu babnya lain, tapi maksudnya tidak tahu ini, artinya ya, entah mau sifat apa saja, memang hakikatnya itu, kaifiahnya itu tidak ada yang tahu. Sifat-sifat Allah itu kaifiahnya, semuanya. Allah tidak mengkhabarkan. Nah, tapi maknanya, zahir dari Al-Quran tersebut, maknanya jelas. Itu yang kita pegang. Iya, betul. Iya, hakikatnya. Nah, kaifiahnya seperti itu. Paham ya? Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? PR berarti. Tadi pertanyaan belum ada yang jawab misalnya. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya, kalau memang Allah masih beri kita kenikmatan untuk bisa hidup pada pertemuan berikutnya, insya Allah akan tanyakan. Nah, yang belum tahu cari sudah. Pokoknya ayat itu gimana sih? Cari usaha. Al Imran kalau enggak salah seperti itu. Ya Al Imran ya. Nah. Surat Al Imran. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini berhenti di sini boleh? Mau berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, ini juga boleh, alas sahih juga boleh, tapi apa perbedaannya? Ada perbedaannya, soalnya tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Nah, kalau berhentinya di yang tadi kedua, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu, orang yang rusuh, yang ilmunya kokoh, yaitu para ulama. Gimana sih, kok tadi itu cuma Allah, nah ini sekarang orang berilmu juga tahu. Nah, berarti ada perbedaannya. Seperti itu. Ada yang mau bersedekah kepada ikhwannya sekarang? Nah, mumpung. Ada yang bisa jawab aja sekarang? Sudah, PR-nya bebas. Ini sudah pernah saya sampaikan ini. Nah, fardu kifayah ini. Sudah? Enggak ada yang tahu? PR berarti ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi hati-hati. Jangan lari dari PR. Entar ini yang pas takut-takut karena akhirnya enggak datang, tak absen nanti sama. Baik, barakallahu fikum.